بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، والصلاة والسلام على رسول الهدى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan pelajaran tentang adab dan kiat dalam menggapai ilmu. Pada kali ini insyaallah kita bahas di halaman ke-9 dari buku terjemahan, yaitu masalah enggan mencari ilmu. Enggan mencari ilmu. Di antara penyebab enggan mencari ilmu adalah adanya alasan untuk berkonsentrasi mengikuti informasi terkini dan mengetahui peristiwa yang sedang terjadi. Tentang masalah ini, yaitu tentang berita, manusia berbeda-beda dalam menyikapinya. Ada yang berlebih-lebihan, ada yang menyepelekan, dan ada yang menyikapinya dengan arif, bijak. Sikap yang pertama dan kedua adalah sikap yang keliru. Bagaimana barometer berlebih-lebihan? Ya, standar penuntut ilmu itu perlu mengetahui memang keadaan. Dia tidak meremeh-remeh, tidak menyepelekan, itu tidak mau tahu tentang berita sama sekali, enggak. Ya, tidak tahu sama sekali tentang berita, enggak. Dan tidak berbangga dengan ketidaktahuannya akan berita. Kadang-kadang kita ini salafiyin, ketika enggak tahu apa tentang berita itu seolah-olah dia paling alim jadinya. Enggak juga padahal. Ya. Enggak juga. Perlu tahu berita, tetapi tidak berkonsentrasi di dalamnya gitu. Dan pun memfilter berita-berita. Enggak semua berita yang dia dengar dia percaya. Lebih-lebih dia sebarkan. Yang benar pun belum tentu layak disebarkan, apalagi yang masih belum tentu kebenarannya. Ada yang berlebih-lebihan. Ya, biasanya ini orang-orang yang condong ke harokah. Ya. Orang-orang yang condong ke harokah itu mereka lebih doyan berita dibandingkan ilmu. Dan itu terbukti. Mau ngaku atau tidak, emang itu karakternya. Lebih-lebih berita tentang pemerintahan atau politik. Ya. Orang-orang salafiyin atau mereka yang memegang manhaj salaf lebih suka berita wahyu, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan juga athar dari salaf. Maka kalau misalnya antum kurang suka baca Quran, kurang suka membaca hadis, dan kurang begitu terpesona dengan kalimat-kalimat dari salaf kita, berarti nilai kepenuntutan ilmu antum itu belum seberapa. Ya. Ketika antum mencintai ilmu benar-benar, karena betapa banyaknya orang yang memang menisbatkan kepada salafiyah dan memprovokasi orang-orang agar menuntut ilmu, terutama akidah dan manhaj, tetapi pada dirinya pun tidak terbit semangat untuk betul-betul mendalami akidah atau manhaj, dan juga tidak begitu berhasrat untuk mempelajari ilmu salaf, melainkan sekadar yang penting saya punya wadah, saya punya wadah, saya punya komunitas. Tapi urusan menuntut ilmu itu belum tentu sesemangat bagaimana salaf kita dan bagaimana seharusnya salafiyin. Iya. Terutama kalau misalnya di daerah yang memang dikenal komunitas salafiyah itu banyak. Banyak orang yang mencari-cari tempat tersebut kemudian tinggal bareng akhirnya dengan komunitas tersebut, yaitu daerah lingkungan tersebut. Terutama kalau ada perumahan sunnah misalnya. Ya. Kemudian urusan menuntut ilmunya itu tidak terinfluence. Kecuali mungkin yang ramai-ramai saja. ya, yang rame-rame saja, nama besar dan seterusnya. Tapi sebenarnya bukan untuk, bukan karena hasrat nuntut ilmu yang tinggi, bukan. Karena siapapun dari orang ketika melihat keramaian dia penasaran dengan apa yang ramai itu. Ya, bedakan ini. Talibul ilm itu ramai atau tidak, baginya ilmu adalah ilmu syar'i. Ya, belajar ilmu syar'i baginya ibadah. Dan ibadah tidak harus ramai. Maksudnya, jangan ketika tidak ramai dia tidak mau beribadah. Namun ketika ramai dia ikutan dengan ibadah tersebut. Salat berjamaah memang lebih asyik kalau ramai. Tapi kadang-kadang kalau kita nilainya betul-betul buat ibadah, mau ramai atau tidak, bahkan kadang-kadang tidak ramai pun lebih khusyuk jadinya, karena ibadah. Jadi keengganan mencari ilmu itu penyakit di mana? Di hati. Bukan karena faktor, bukan karena eksternal luar dari tubuh, bukan, tapi dari sini. Ya. Sedikitnya kuantitas, bahkan kekakuan ustaz atau syekh dari intonasi atau sikap, itu tidak bisa membuat seseorang talib, seorang talib itu mundur dari menuntut ilmu darinya. Lebih-lebih kalau ternyata ustaznya atau syekhnya bagus, fleksibel, enak. Para ulama dari zaman ke zaman dahulu, mereka menahan diri dengan jafaknya ulama mereka. Jafa itu kekakuan, kadang-kadang bersikap keras, kadang-kadang menerapkan peraturan. Yang mana peraturan itu mungkin bagi talib tersebut mempersulit dirinya. Tapi ternyata bukan karena mempersulit, tapi supaya mendisiplinkan dan karena sayang. Nah, akhirnya menahan tetap istiqomah. Dan dengan keistiqomahan dia dari jafanya muallim, maka lebih berkah ilmunya nanti insyaallah. Pun kalau misalnya dia melihat muallimnya punya kesalahan, dia tidak akan mengikuti kesalahan muallimnya. Kalau misalnya dia tidak pendendam, ya. Kadang-kadang ada talib yang pendendam, dulu dia omelin di ini nama ustadznya, ntar pas dia jadi ustadz melakukan hal yang serupa pada talib-talibnya, ya. Antum jangan kayak gitu, ya. Kecuali untuk ta'lim tarbiyah. Baik, kembali ke berita. Orang yang memegang prinsip salafiyah itu mereka bersikap arif terhadap berita yang bergejolak. Termasuk juga misal kalau sekarang-sekarang di media sosial. Orang-orang yang terlalu terinfluence dengan media sosial, maka dia bukan orang-orang yang arif. Ya. Orang yang perdebatan media sosial sampai ke hatinya kemudian mengganggu kekhusyuan sholatnya, maka dia belum tergolong arif. Dia masih seorang yang baper. Ya. Begitu ya. Makanya kalau antum tidak berkompeten, jangan dibalas. Yakin ya? Ya Abu Fahmi. Ya. Kayak di fanpage antum balas orang itu. Sahih, masih ingat? Nah, tentang mujassimah dan apa. Dan membalasnya dengan emosi itu ada indikasi ketidakseimbangan perasaan kita dalam bermedsos. Dan medsos penuh dengan berita. Bukan mesti, enggak mesti dengan dari kantor berita atau TV, enggak mesti. Ya, berita tentang Ustadz Fulan, tentang Fulan. Kalau kita tidak tahu tentang itu, ya alhamdulillah. Tapi kalau tahu juga alhamdulillah, karena kita tahu keburukan dia. Misalnya, ya, kalaupun meralatlah sewajarnya dengan kapasitas antum sebagai talibul ilm. Bukan seperti beberapa rekan kita yang kemudian menjuluki macam-macam, mengubah namanya apalagi, alhamdulillah. Kemudian membantah tapi hanya dengan sekadar perasaan like atau dislike saja. Ya. Jadi hati-hati kalau sampai bantahan kita atau sikap kita terhadap ahlul bid'ah atau lainnya di media sosial kemudian sampai ke sholat kita, dalam artian sholat kita terganggu khusyuknya, Berarti ini mungkin kita belum menyikapi dengan arif dan bijak, melainkan masih berlebih-lebihan dalam menangani berita-berita. Ya, di antaranya orang-orang harokah mereka menggojloki masyarakat. Kalau misalnya ada kayak gini nanti gini-gini-gini, kalau misalnya presidennya kayak gini nanti gini-gini-gini dan seterusnya. Prediksi-prediksi hasil dari ketakutan hati, ketakutan. Seandainya kita semua mengajak semua orang untuk bertakwa, bertauhid, sehebat apapun makar orang-orang kafir, itu tidak akan terpantul kecuali untuk diri mereka sendiri. Sebagaimana makar orang-orang penyihir, kalau antum memasang dengan kuat di diri antum tauhid, maka insyaallah sihir tersebut justru akan terpantul kepada pemiliknya. Mana yang lebih sulit untuk ditangkal? Sihir yang tidak kelihatan dan bisa mematikan, atau prediksi-prediksi yang sering kali berkemuka di pasar? Sihir. Sihir. Sihir enggak kelihatan dan bisa dilakukan kapan aja, terserah dukunnya, terserah pesanan, bahkan ada sihir yang sampai selamanya, sampai mati. Tapi ketika seorang dengan ketidaktahuannya bagaimana cara menghilangkan sihir ini, dia kembali kepada Allah, dengan mudah Allah Ta'ala akan memberikan keadaan. Maka lebih-lebih dalam masalah politik, kenegaraan dan seterusnya, maka insya Allah, Allah yang akan menolong. Jika kita menolong agama Allah, dan menolong agama Allah dengan ilmu, menolong agama Allah dengan kejahilan jadi malu-maluin. Ya, menolong agama Allah tanpa ilmu jadinya sering berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Kemudian suatu ketika anda melihat, ya, ada postingan di media sosial mengatakan, itu yang mengatakan kita tidak berpolitik itu siapa, dari siapa ngajinya, katanya. Lihat bagaimana mungkin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya dari para sahabat, mereka berhasil mengekspansi daerah-daerah kufar, melainkan pasti karena mereka berpolitik. Ya kan? Maka kenapa kita anti politik? Mengapa kita tidak belajar politik? Mengapa dan seterusnya dari, ya antum tahu sendiri, itulah aliran-aliran orang-orang yang pergerakan seperti itu. Maka kemudian tanya, jadi kan mengharuskan atau menganjurkan atau mengharuskan kita untuk belajar ilmu politik yang terjadi, kan? Maka kemudian tanya, taib, sekarang anda tanya gini aja, sahabat, apakah sahabat Nabi ketika itu berpolitik demokrasi? Tanda tanya. Silakan jawab, tinggal jawab ya atau tidak, udah gitu aja. Anda tanya kayak gitu, nggak dijawab. Ya. Memang betul nggak para sahabat Nabi berpolitik? Betul, betul. Tapi anda tanya, apakah sahabat Nabi ketika itu politiknya pakai demokrasi? Jawab aja, ya atau tidak. Kalau jawabannya ya dengan demokrasi, kadzib. Benar nggak? Kalau jawabannya tidak dengan demokrasi, ya udah nggak usah ngomong. Ini beda sama yang sekarang. Ya kan? Jadi hujah-hujah yang sangat lemah. Politik apa yang dimaksud agar kita betul-betul ikut? Hah? Kalau politik demokrasi, tidak. Kemudian juga seseorang kalau udah sampai masalah politik, ngomongin politik dan seterusnya, yang diomongi sistem seperti ini, ibarat ngomong bola lah. Ya? Orang-orang yang haus dengan pemoritas, popularitas dan seterusnya, enggak tenang dan perlu fitnah. Dan banyak sekali orang-orang yang suka dengan berita berbicara tentang politik, lebih-lebih menjelek-jelekkan ulil amri. Banyak dari mereka dalam masalah ilmu betul-betul itu sebenarnya malas, kecuali untuk masalah-masalah yang bisa mengangkat semangat hati atau emosinya. Belakangan mungkin ada daurah dari seorang syekh bicara masalah daurah bersanad. Itu bermanfaat bagi orang yang murni menuntut ilmu. Tapi sebagian dari penuntut ilmu mendapatkan faedah dari situ, hal-hal ya yang bisa menyerang dakwah salafiyah. Yang mana hasil dari nuntut ilmu di situ, hasil postingannya di media sosial, semua yang menyudutkan salafiyah maka itu yang diposting. Jadi seolah-olah dari majlis itu yang dapat itu adalah itu-itu saja yang untuk menyudutkan dakwah salafiyah atau asatidzah salafiyah. Ya, dengan ilmu yang didapat dari majlis-majlis daurah tersebut. Ya, ini bukan daurah khusus salafiyah, bukan, tapi daurah untuk umum, para thalabul ilmu umum. Yang di sini Anda melihat betapa banyak orang-orang pergerakan atau condong ke sana. Mereka nuntut ilmunya itu bukan betul-betul tujuannya untuk mengikuti salaf betul-betul. Tetapi ditujukan untuk bagaimana caranya supaya kita bisa mematahkan dakwah salafiyah. Begitu. Ya. Kalau antum melihat orang-orang seperti ini, ya. Jadi enggak sampai betul-betul hati itu betul-betul sayang suka sama ilmu. Walaupun memang di antara mereka ada yang masya Allah ilmunya. Ilmu yang Anda cari mendorong Anda untuk mengetahui keadaan Anda. Anda tidak bisa mengatasi masalah atau musibah yang menimpa Anda kecuali dengan meletakkannya pada timbangan syariat. Seorang penyair mengatakan, "Asy-syar'u mizanul umuri kulliha wa syahidun li far'iha wa asliha." Syariat adalah timbangan semua permasalahan dan saksi atas cabang masalah dan pokoknya. Orang yang enggan menuntut ilmu dan menghafalkannya namun menyibukkan diri dengan mengikuti berita koran, majalah, radio, televisi, internet dan mencurahkan waktu dan tenaganya untuk hal yang demikian, kemudian berupaya mengatasi permasalahan dengan pandangan yang kerdil tanpa merujuk kepada ulama, maka ia merugi dan ia akan mengetahui kerugiannya nanti di kemudian hari. Ini yang terjadi banyak sekali dari orang-orang kita ini. Bukan hanya orang-orang pergerakan, melainkan juga orang-orang salafin juga banyak yang seperti itu. Ya. Sibuk dengan media sosial, dengan berita, timeline, status-status updatean teman, dan share-share-nya teman tentang kabar ini, kabar itu, dan ini. Sebenarnya kita ini setiap hari baca berita tanpa disadari. Sekarang berita itu gak harus namanya koran, gak harus namanya majalah, gak harus di televisi, gak harus kita dengar radio. Kita buka media sosial, Instagram, Twitter, lebih-lebih Facebook, itu banyak berita. Berita itu gak mesti tentang politik. Berita itu tentang juga keadaan teman kita. Lagi sakit nih, lagi parno nih, lagi gini nih. Itu berita. Ya? Dan bukan hanya berita, opini-opini orang-orang awam tuh berkumpul. Menjadi asap yang bergumul. Kemudian kita telan gitu aja. Dengan sedikitnya porsi kita menuntut ilmu dan banyaknya waktu kita untuk bermedsos. Ya? Kemudian kita berusaha mengatasi permasalahan dan berusaha mengomentari berita-berita di Facebook atau di beranda dengan pandangan kerdil tanpa merujuk kepada ulama atau ilmu. Iya, banyak kita kayak gitu. Enggak harus ke pergerakan. Ya, siapapun kita yang kata-katanya thalibul ilm ternyata lebih mencurahkan untuk media sosial. Kemudian memizankan hal-hal di media sosial itu dari berita-berita dari teman dengan opini pribadi. Ya. Akhirnya yang jahil berbicara. Makin ribut, makin ribet. Ya. Seorang penyair mengatakan, "Idza anta lam tazra' wa absarta hasila nadimta 'ala at-tafriti fi zamanil badr." Jika engkau tidak menanam dan melihat orang yang sedang memanen, jika engkau tidak menanam, ya, dan kamu kemudian melihat orang yang sedang memanen, maka engkau akan menyesali penyia-nyiaan waktu yang engkau lakukan pada musim tanam. Sekarang ini musim nanam. Ya. Kalau antum tanam setiap hari dengan ilmu, nanti pada suatu saat jadi insyaallah panennya. Coba ketika antum ditanya oleh seseorang di kampung antum, kemudian pertanyaan itu antum tahu jawabannya. Ini pernah diajarin di majelis waktu itu. Itu panen itu. Panen. Ana pun ngajar di sana sini, kemudian tanya, ana bisa jawab, itu panen itu alhamdulillah. Nah, orang-orang yang mungkin sederajat, misal sederajat sama ana, yang dahulu malas pada lulusan pesantren, malas menerima agama lagi, udah bosan kali, atau nggak kuat mungkin, kayak setan aja nggak kuat menerima agama, itu perbandingannya sekarang jauh. Di masa panen seperti ini, alhamdulillah Allah berikan taufik. Tetapi bagi teman-teman kita beberapa boro-boro membicarakan agama. Akhirnya apa? Hanya melihat orang yang sedang memanen hasil dari apa yang dia tanam. Sementara dirinya kalau masih punya iman, masih punya hati, menyesali, kenapa dulu saya enggak belajar seperti dia? Ya kan? Begitu pula dengan teman-teman antum misalnya, atau bahkan antum yang melihat orang yang jauh lebih rajin daripada antum. Mungkin ketika dia sedang mengoperasikan rajinnya dia, antum bully dia. Udah leo sekali kali futsal lah, wah digoda-goda supaya dia nggak rajin lagi. Kadang-kadang kita hasad sama orang rajin, gimana caranya supaya dia nggak rajin lagi, supaya dia jadi bahlul lagi gitu loh. Nanti pas dia jadi ustaz, antum jadi tukang parkir kajian ustaz, kira-kira gimana? Domplang jauh padahal seumuran atau dulu sekelas. Makanya sekarang ini musim menanam, belum musim panen. Panennya kapan? Nanti insya Allah. Dan itu pun bukan tujuan antum, tujuan kita itu lillahi ta'ala. Mau nanti musim panen atau kita mati duluan, yang penting amalan tercatat. Ya, gak harus antum harus nanti mengalami panen, yang penting panen pahala di surga nanti. Gitu kan? Sangat disayangkan. Banyak aktivis muda yang marah apabila larangan Allah dilanggar dan menangis karena larangan Allah dilecehkan. Namun mereka meremehkan berbagai kemaksiatan yang lainnya seperti ghibah, namimah, lainnya. Berarti Islam ini harus kafah. Islam ini harus komplit. Udkhulu fis silmi kafah. Jangan setengah-setengah. Ya? Ada peraturan Allah. Ini kita harus berhukum dengan hukum Allah. Betul enggak itu? Betul. Tapi ya jangan masalah ghibah, namimah. Begitu juga dengan tauhid. Betul, kesyirikan harus disingkirkan. Betul. Syirik itu haram dan seterusnya, tauhid first. Ya, tauhid dulu, tauhid dulu. Tapi kalau soal ghibah juga nomor ahad. Ya. Nah, ini kan enggak benar. Berarti memang kita ini bebannya besar dan berat. Yang namanya kita muslim, semakin menuntut ilmu, semakin berat bebannya. Semakin berat taklifnya. Makanya dosanya orang berilmu itu tidak sama dengan dosanya orang jahil. Tapi gak bisa kita remehkan juga. Yaitu mentang-mentang jahil berarti dia gak berat, belum tentu. Bisa jadi juga dosa besar. Karena meremehkan, gak menuntut ilmu. Jadi memang mau gak mau, kita harus punya ilmu dan kita harus jadi orang soleh. Soleh itu enggak harus jadi ustaz. Soleh itu minimal jadi seperti Rafi'i ini. Ya, minimal. Paling minimnya soleh. Ya. Insya Allah antum semakin soleh ya, Syekh Abu Ibnu Abihi. Ya. Mereka tidak melaksanakan sholat seperti yang dicontohkan Nabi SAW. Nah, ini Masya Allah bicara tentang politik, pergerakan ini, amar ma'ruf nahi munkar ya. Bahkan kemarin nasi padang, masakan padang itu ya, Ramadan kemarin ada lihat video yang alhamdulillah, kesian anak lihatnya. Ada yang buka sedikit kemudian digrebek ya, disidak ya. Habis itu dipecahkan kacanya, dipecahkan piring-piringnya. Coba lihat, nahi munkar dengan kejahilan. Nahi munkar sekaligus bodoh. Ya, begitulah. Begitulah. Merasa hukum Allah tidak ditunaikan, tapi dia sendiri dalam menahi munkar tidak menunaikan hukum Allah juga. Yaitu merusak hal-hal yang tidak ada perlunya untuk dirusak. Dan nasihat tidak seperti itu. Ya gitu kan. Begitu juga banyak dari mereka sholat enggak benar. Bahkan kata Abu Khonsa juga ada seorang asisten ustaz ya, kemana-mana mau ustaz ya, salafi pula tapi sholatnya jelek. Anak nggak tahu jelek menurut beliau atau jelek beneran gitu kan, tapi misalnya seperti itu ada. Nah makanya ikhwan antum ya yang sering-sering sama anak, kita adakan kayak gini kenapa? Supaya antum itu bukan hanya orang yang dekat dengan ustadz. Lab statusnya dekat dengan ustadz saja itu nggak cukup, bahkan jelek itu. Ngapa antum dekat sama ustadz? Kenapa? Kemudian tidak tampak darinya akhlak, atau tidak tampak darinya ilmu, tidak tampak darinya amalan yang memang berdasarkan ilmu. Coba sekarang misalnya antum mabu helia, kemana-mana kamerakan anak Aisyah misalnya. Nah, kemudian suatu ketika ada orang yang memang tahu antum itu asisten anda. Kemudian antum sholatnya, ya sholat kayak orang yang belum ngaji. Ya, yang malu siapa? Anda, antum gak malu. Karena emang gak mau nutut ilmu. Nah, kenapa hal-hal seperti ini kadang-kadang asisten ustadz, bahkan operasional dari video-video, ya, tim operasional dan seterusnya, kenapa mereka masih tidak tahu ini, tidak tahu itu, sholat pun gak benar, ini pun gak bisa, ini gak tahu, gak tahu. Tapi giliran tentang ustadz pulang jadwalnya, tahu itu ensiklopedinya tuh. Kenapa? Karena tidak menjadikan ilmu ini sebagai tuntutan, baik untuk dicari ataupun diamalkan. Sebenarnya enggan menuntut ilmu. Hatta pembina majelis ilmu bisa enggan menuntut ilmu. Betul gak? Ada gak? Ada. Pembina majelis ilmu, pembina MT majelis taklim, atau bahkan atau penyelenggaranya yang bagi-bagiin promol, yang kamerain, yang itu, apakah semuanya itu betul-betul memang rajin untuk ilmu? Enggak. Dan itu bisa terlihat dari bagaimana amaliyahnya. Dari bagaimana amaliyahnya. Ditambah pula ustadznya juga enggak mau mentarbiyah. Ustadznya hanya mau mempekerjakan. Jadi statusnya pekerja dan orang terdekat dengan ustadz. Algojonya ustadz. Tapi soal akhlak, ilmu, dan amal itu udah bukan kayak orang biasa. Tapi cuma dapat benefit keuntungan sebagai orang terdekat ustadz. Ini anda gak mau diantar antum kayak gitu. Mendingan anda usir sekalian kalau antum memang maunya kayak gitu. Bukan hanya karena malu-maluin anda, bukan. Tapi apa manfaatnya antum dari dekatnya dari anda? Kalau misalnya enggak mengambil manfaat dari segi ilmu dan lainnya, dari manfaat, dari faedah-faedah. Ya, lihat. Dari mereka ada yang teriak-teriak tapi enggak bisa sholat sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Dan kenapa Rasulullah bilang shallu kama, sebagaimana? Berarti kalian yuk contoh aku. Rasulullah mengajak, "Ayo contoh saya. Sholatlah seperti sholat saya. Berilmulah seperti saya." Paham enggak di sini? Rasulullah mengisyaratkan seperti itu. Sama orang terdekat, kasih tahu ilmunya. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Dan juga dalam hadis lain, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman dari kalian, ya, hingga seorang dari kalian itu mencintai saudaranya itu mendapatkan apa yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri. Kalau anda suka dengan ilmu, anda pengen antum juga punya ilmu seperti ilmu anda. Ya antum gak harus jadi ustadz, gak harus jadi apa, mending anda punya ilmu gitu loh. Karena anda suka dengan ilmu ini, anda pengen share. Anda punya parfum, ya. Ya, anda share ke orang, gak cuma ditaruh situ, ya kan. Gitu. Bahkan kalau kita mengambil kaidah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya jika ada hadis atau ayat yang menyatakan tentang kurangnya beriman, la yu'minu ahadukum la yu'minu, itu kebalikannya, itu bisa menjadi dosa besar. Makanya kata Syekhul Taimiyah rahimahullah, barang siapa di antara antum yang tidak ada hasrat di hatinya agar orang itu mendapatkan kebaikan sebagaimana antum mencintai kebaikan tersebut, antum berdosa besar. Anda punya ilmu banyak, tapi anda enggak mau antum tuh juga suka ilmu seperti anda. Maka anda berdosa besar di sini. Paham enggak di sini? Iya. Dalam masalah ibadah, dalam masalah ilmu, ya. Taib, mereka pun ada yang tidak berwudu seperti wudunya Rasulullah SAW. Padahal beliau SAW telah bersabda, "Man tawaddo'a kama amar, kama umir, wa salla kama umir, ghufir lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa berwudu seperti yang diperintahkan dan salat seperti yang diperintahkan, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Anda akan dapati mereka tidak hafal bacaan zikir pagi, setengahnya pun tidak, seperempatnya tidak. Dan juga seringkali mereka lalai dari perkara-perkara yang telah dihafal oleh para penuntut ilmu pemula, apalagi yang senior dari mereka. Kadang-kadang ini sebagian dari kita mengatasnamakan manhaj. Yang penting saya manhaj salaf. Urusan belum hafal itu kan sunnah. Ini syubhat. Saya juga berguru pada Ustadz Kibar. Ustadz antum siapa? Ustadz Hasan. Baru kemarin sore datang. Itu pun sebelum maghrib. Ustadz ana udah dari dulu dakwah. Taib, itu Ustaz antum sahibul fadilah. Antum, apa yang antum hafal? Antum gak usah nguji-nguji anak gitu kan. Kita tuh yang penting manhaj dulu, akidah yang benar. Taib, akidah yang benar kayak gimana? Sebutkan dalil tentang akidah ini, akidah itu. Akhirnya apa? Gak hafal. Waduh, saya pernah dengar itu tuh. Tapi gak apa-apa lah, yang penting manhaj saya benar. Nah kan ini apa? Ini anak-anak ini kayak gini. Ya, sesungguhnya ini merupakan pintu-pintu syaitan. Ya, kayak gini nih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk orang yang paling tahu tentang keadaan dan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat pada masanya. Di zamannya terjadi berbagai macam fitnah, musibah dan masalah yang menimpa kaum muslimin. Nah, kita belajar dari kondisi Syekhul Islam. Pada zamannya itu ya Masya Allah, fitnah banyak. Ya, apalagi sekarang ya. Musibah juga, musibah dalam masalah akidah itu banyak. Sekarang jangan tanya ya. Namun coba demikian, beliau tetap menyempatkan diri untuk belajar. Sekalipun beliau pun dapat mengumpulkan ilmu yang begitu banyak. Dengan ilmu yang beliau miliki, beliau dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada kaum muslimin dengan mendapatkan solusi dari Al-Quran, As-Sunnah dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Allah Ta'ala tidak menurunkan satu musibah atau penyakit kecuali ada solusi dan obatnya. Tidaklah musibah itu terjadi kecuali ada jalan keluarnya dalam Al-Quran Sunnah. Inilah perkara yang tidak perlu diragukan lagi. Dahulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berita ya ada, musibah ada, fitnah ada, politik percaturannya ada. Tapi coba lihat kitab-kitab beliau, Masya Allah. Tapi kan itu ulama, Ustaz. Kita kan orang awam. Justru bercontohlah pada ulama. Jangan bergaul mengikuti arus orang awam. Kalau ikut orang awam terus, ya awam aja terus itu. Lebih-lebih sekarang ada orang-orang merasa talibul ilm, tapi ternyata dia ikutnya arus orang awam. Nah ini orang awam. Talibul ilm itu punya haibah, punya kewibawaan. Banyak hal yang dia tahan, banyak sikap yang dia bijakkan, banyak kalimat yang tidak dikeluarkan. Sekali keluar, keluarlah seperti talibul ilm kalimatnya. Tapi orang-orang sekarang banyak yang penting saya bermajlis dengan Ustaz Fula, yang penting saya manhajnya benar. Tapi secara kalimat yang dikeluarkan kalau mengomentari sesuatu itu udah seperti bukan talibul ilm. Seperti enggak punya mizan, seperti enggak punya filter, seperti enggak punya takaran. Nah, makanya jangan palsukan diri di depan orang-orang. Saya itu talibul ilm tapi saya enggan mencari ilmu. Lebih buruk lagi juga kalau udah punya ilmu enggan mengamalkan ilmu. Ini juga buruk ya. Tapi itu bahasa nanti insyaallah kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.